spesial buat mas-masku semuanya yang ada di sini. Ayo yang di sebelah kiri suaranya mana? Karena ibu sudah, oh mau dipoto dulu, ya wis, ayo.